بسم الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita lanjutkan pada pertemuan terakhir. Kita sudah menyelesaikan halaman 25. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitabnya Al-Qur'anul Karim sebagai karunia yang agung bagi umat ini, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat ini kitab yang Allah berikan kemudahan-kemudahan di dalam membacanya, menghafalnya, memahaminya, serta mengamalkannya. Kata beliau Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala, "Na'am, laqad ja'alahu Allah sahlan muyassaran hatta 'ala al-'ajami alladzina la ya'rifuna lughata al-'arabi." Ya, sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya, jadi menjadikan Al-Qur'anul Karim sesuatu yang mudah untuk dipelajari sampai pun pada orang-orang ajam sekalipun, jadi non-Arab, yang termasuk kita, ini orang-orang ajam. Alladzina la ya'rifuna lughatal Arab, orang-orang yang tidak memahami bahasa Arab sekalipun. Tajiduhum yantiqunahu nutqan sahihan mujawwadan, engkau akan dapati mereka dari kalangan ajam ini, mereka bisa mengucapkan, yakni membaca, melafadzkan Al-Qur'an dengan ucapan yang sahihah, yakni lafadz yang benar, mujawwadan ya, membacanya dengan mujawwadan ya, sesuai dengan hukum-hukum ya, cara membaca Al-Qur'an. Ahsana min ba'dil Arabi, yang lebih bagus bacaannya dibandingkan sebagian yang tulen Arab, yakni mereka yang mau belajar membaca Al-Quran meskipun ajam, Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk mereka bisa membacanya dengan baik. Adapun semata seorang keturunan Arab ya, tapi malas belajar sehingga ya hanya menyandang keturunan Arab saja, tapi bahlul ya, seperti ya. Nah, ini sesuatu yang terkadang muncul sifat ya, yakni ta'assub dengan bangsa atau keturunan yang muncul sebagian dari mereka. Ya, sampai-sampai Syekh Ibnu Baz rahimahullah beliau memiliki tulisan yang berisi nagd atas ta'assub al-qawmiyah al-arabiyah, bantahan terhadap sikap fanatik kepada kebangsaan Arab. Bersamaan beliau seorang Arab, ya, menunjukkan namanya fanatik kepada suatu suku atau bangsa tertentu, ya, ini perkara yang tetap tercela. Sebagian mereka yang termasuk yang tinggal di negeri ini, ya, tidak mau belajar kecuali kalau yang ngajarnya dari keturunan Arab, ya. Katanya tidak mantap kalau yang ngajar ajam, ya. Sehingga mereka lebih melestarikan kebahlulan mereka, ya, hanya semata-mata demi harga diri mereka menurut mereka sebagai bangsa berketurunan Arab. Jadi kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, bahwa pada mereka, ya, yang secara takdir Allah takdirkan sebagai orang ajam, ternyata mereka memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan sebagian bangsa Arab di dalam membaca Al-Quran. Li'annahum awlauhu inayatan. Dikarenakan mereka, yakni orang-orang yang lebih utama, lebih pantas di dalam perhatiannya terhadap Al-Quranul Karim, karena mereka mempelajari, ya, karena mereka belajar, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kepada mereka. Dan demikian, ya, baku utamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada siapapun yang berupaya untuk menjadikan Al-Quranul Karim, ya, pedoman hidupnya, ya, pegangan hidupnya, meskipun mereka bukan dari bangsa Arab sekalipun. Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah As-Sahihah, beliau, ya, sempat membahas tentang bagaimana bangsa Turki, yakni yang dikenal dengan Kesultanan Turki Utsmani, mereka ajam. Ketika mereka, ya, di awal-awal berdirinya kesultanan tersebut berupaya untuk berpegang dengan kitabullah di atas pemahaman sebagaimana yang dipahami oleh as-salafus salih, maka Allah Subhanahu wa taala berikan izzah, ya. Tetapi ketika mereka mulai berpaling dari pemahaman yang sahih, ya, cenderung untuk kemudian menjadikan pemahaman sufi sebagai pedoman, ya, di dalam berislam, akhirnya Allah Subhanahu wa taala cabut kemuliaan pada mereka sampai-sampai akhirnya mereka menjadi suruhan bangsa Eropa, ya, di dalam, yakni menyerang, ya, kaum muslimin yang lainnya. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa hakadha as-sunnatul mutahharatu. Demikian pula sunnah yang suci ini. Wajib an yu'tana biha. Wajib untuk sunnah ini diperhatikan. Ma'al Qur'an, ya, disertai dengan perhatian terhadap Al-Qur'anul Karim. Li'annahuma min mishkatin wahidah. Karena keduanya, baik Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berasal dari sumber yang satu, semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Anzalahum Allahu wahyan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan keduanya, yakni Al-Qur'anul Karim dan as-sunnah sebagai wahyu kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihima al-fara'id, di dalam keduanya terdapat kewajiban-kewajiban syariat. Wa fihima al-wajibat, dan di dalam keduanya terdapat perkara-perkara yang wajib, wajib dan fardu. Ya. Sebagian ulama membedakan yang sahih, ya, dalam hal ini sama, wajib, fardu. Wa fihima at-targhibu fil mustahabbat wal mandubat. Di dalam keduanya, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah, terdapat at-targhib, yakni dorongan-dorongan, motivasi-motivasi untuk menunaikan perkara-perkara mustahabbat wal mandubat, perkara-perkara yang dicintai, yang dianjurkan untuk kaum muslimin menjalankannya. Ya, meskipun ini bukan sesuatu yang sifatnya wajib, yang seorang jika meninggalkannya terancam untuk mendapatkan ukubah, hukuman. Tetapi syariat mendorong manusia, ya, untuk beramal dengan amalan-amalan yang mustahabbat. Dan di dalam amalan yang demikian, medan untuk setiap muslim berusaha berlomba-lomba di dalam mencari kedekatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dari amalan inilah, ya, yang seorang muslim akan bisa memperbanyak, ya, adapun perkara-perkara yang wajibat, ini sesuatu yang telah ditetapkan. Wa fihima, dan di dalam keduanya juga, Al-Quran dan As-Sunnah, at-tahziru minal muharramati wal makruhat. Di dalam keduanya terdapat peringatan dari hal-hal yang diharamkan, demikian juga dari perkara-perkara yang dibenci. Ya, meskipun tidak sampai pada tingkatan haram, tetapi seorang muslim tertuntut untuk dia menjauhinya untuk meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma min syai'in tahtaju ilaihi hadhihi al-ummah fi umuri diniha illa wa huwa mubayyanun fi kitabi rabbiha wa sahihi sunnati nabiyha sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidaklah ada suatu perkara yang umat ini membutuhkannya di dalam urusan agama mereka kecuali perkara tersebut telah dijelaskan di dalam kitab Rabb mereka, kitab Rabb umat ini, yakni Al-Qur'anul Karim, dan di dalam sahih sunnah nabi mereka, yakni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terdapat penjelasan dari apa yang dibutuhkan oleh mereka. Inilah fungsi dari Al-Quran sebagai tibyan li kulli syai, sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Maksudnya, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka, umat ini. Kama qala alaihi salatu wassalam. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, taraktukum ala al-baydai lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halikum. Aku telah tinggalkan kalian di atas syariat yang putih bersih. Keadaan malamnya bagaikan siangnya, tidak ada perkara samar. Apa yang dibutuhkan telah datang penjelasannya di dalam syariat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, telah digambarkan oleh beliau jelasnya urusan agama ini. Sampai-sampai keadaan malamnya itu bagaikan siangnya. Ini tidak ada perkara yang samar. Kata Nabi, la yazigu anha ba'di illa halik. Tidaklah seorang menyimpang dari syariat yang putih bersih ini sepeninggalku illa halik, kecuali dia akan binasa. Demikian ya, betapa pentingnya syariat ini bagi keselamatan seorang pribadi, keselamatan sebuah keluarga, keselamatan suatu masyarakat, keselamatan penduduk sebuah negeri, di mana tidaklah menyimpang dari syariat ini kecuali seseorang akan binasa. Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah, ya, beliau telah menggambarkan kepada kita bagaimana pentingnya syariat ini bagi keselamatan seorang hamba. Ya. Beliau menyatakan as-sunnah, yani jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kasafinati Nuh. Digambarkan oleh beliau syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bagaikan kapal atau bahtera Nabi Nuh. Ya. Kita semua mengetahui bahwa tidak ada di saat Allah subhanahu wa ta'ala datangkan azab kepada penduduk Nuh dengan kekufuran mereka, tidak ada yang selamat kecuali mereka yang ikut di dalam kapal Nabi Nuh. Kata Al-Imam Malik, as-sunnatu kasafinati Nuh, man rakibaha naja, wa man takhallafa anha gharika wa halaka. Ajaran Nabi ini bagaikan perahu atau kapal Nabi Nuh. Siapa yang naik di atasnya maka dia akan selamat. Siapa yang berpegang teguh dengan syariat ini dia akan selamat. Wa man takhallafa anha. Tetapi siapa yang takhallafa anha, ya, meninggalkannya, tidak mau berpegang teguh dengannya, maka niscaya dia akan tenggelam. Ya. Sebagaimana orang-orang yang tidak mau untuk naik ke kapal Nabi Nuh, ya, berupaya untuk berlindung di tempat yang manapun, akhirnya tenggelam. Demikian keadaan orang-orang yang tidak mau berpegang dengan syariat Nabi, mau menjadikan apapun sebagai pedoman hidupnya, maka dia akan sesat. Ya. Oleh karenanya, ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau membawa beberapa lembaran Taurat, kemudian beliau menawarkan untuk dibacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mentolerir. Ya. Yang dibacakan ini Taurat. Ya, bukan buku filsafat. Ya, bukan buku tulisannya Hizbin, tapi Taurat. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam marah. Ya, dan menyatakan, ya, walladzi nafsi biyadi, law kana akhi Musa hayyan ma wasiyahu illa tibai. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya saudaraku Musa, dari Nabi Musa alaihi salam, nabi terbesar bagi nabi-nabi Bani Israel, masih hidup. Masih hidup seandainya di, yakni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kelonggaran baginya kecuali harus menjadi pengikutku. Ini Nabi Musa. Maka tentu lebih lagi umatnya. Ya. Jadi Nabi tidak membiarkan untuk Umar, ya, demi memperluas wawasan membaca Taurat atau membaca kitab-kitab suci yang lainnya. Al-Quranul Karim telah cukup bagi umat ini sebagai keselamatan bagi mereka. Di dalam riwayat yang lain terkait dengan kisah ini, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, ya, "Law ittaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum." Seandainya kalian mengikutinya, ini mengikuti Nabi Musa, Tadi sudah disebutkan tidak ada kelapangan bagi Musa seandainya hidup di masa Nabi kecuali mengikuti Nabi. Kemudian Nabi SAW menyatakan, seandainya kalian mengikuti Nabi Musa, wataraktumuni, dan kalian meninggalkanku, ladalaltum, pasti kalian sesat. Ini siapa mengikuti Nabi Musa? Ya, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, Nabi menegaskan kalian pasti sesat. Ya, apalagi mengikuti manusia-manusia biasa. Oleh karena itu tidak ada jalan untuk seorang bisa lurus jalannya, selamat hingga negeri yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang beriman, jannah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan kecuali melalui jalan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sini kita mengetahui betapa batilnya upaya orang-orang Islam Nusantara untuk menjadikan jalan hidup ini sesuatu yang bias, yang tidak jelas. Ya. Boleh memakai cara ini, cara itu. Ya. Kesesatan yang ditawarkan kepada umat untuk beramai-ramai mereka memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala as-sahabiyul jalil, dan telah berkata seorang sahabat yang mulia, yakni Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'irun yuqallibu janahaihi fis sama' illa a'tana minhu khayr minhu khabaran, dan riwayat yang lain ilman. Tidaklah Rasulullah SAW wafat, dan tidaklah seekor burung yang mengepak-epakkan kedua sayapnya di angkasa kecuali Nabi SAW mengabarkan kepada kita tentang ilmu yang ada padanya. Artinya, bahwa tidaklah suatu perkara yang dibutuhkan oleh umat, ya, kecuali Nabi SAW telah mengajari umat ini perkara tersebut. Ya, oleh karena itu ketika seorang sahabat yang mulia, Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, didatangi oleh seorang Yahudi, tujuannya untuk menghina, ya, syariat ini dengan mengatakan allamaka nabiyuka kulla syai'in, ya, hatta al-ikhra'ah, sungguhnya nabimu mengajarimu segala sesuatu sampai pun cara buang hajat. Ya, maka Salman dengan tegas dan percaya diri menyatakan ajal, ya, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-ikhra'ah. Ya, Nabi kami telah mengajari kami segala sesuatu sampai pun cara buang hajat. Ya, kalau cara buang hajat saja diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apalagi tentunya perkara-perkara yang lebih penting daripada itu. Bagaimana mengatur urusan negara? Ya. Bagaimana menetapkan seorang pemimpin? Ya, semuanya diajarkan di dalam syariat ini. Dari sini kita juga mengetahui kebatilan orang-orang sekuleris, ya, orang-orang ilmaniyin yang berupaya untuk memisahkan antara agama dengan kehidupan, ya, karena mereka tidak ingin untuk diikat dengan aturan agama, mereka ingin bebas sebebas-bebasnya, ya, meskipun cara yang mereka tempuh adalah cara yang sangat batil. Wan nasu asnafun, dan manusia itu berkelompok-kelompok, yakni bertingkat-tingkat keadaan mereka. Faminhum man razaqahu Allah azza wa jalla aqlan wa fahman wa hikmatan. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, Allah rizkikan kepadanya berupa kemampuan akal, pemahaman, dan kuat di dalam memahami. Serta Allah Subhanahu wa taala berikan padanya hikmah. Sifat hikmah, hakim, ya, bijak di dalam memutuskan perkara-perkaranya. فأخذ نصيبه من هذا الغيث يعني الوحي الإلهي ومنهم من ليس كذلك. Maka orang yang seperti ini yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kecerdasan akal, kekuatan pemahaman, sifat hikmah, maka dia mengambil bagiannya dari hujan yang Allah turunkan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya seperti hujan. Ya. Karena masing-masing memiliki kesamaan sifat. Ya, hujan adalah sesuatu yang menjadi sebab kehidupan bumi. Dan wahyu adalah perkara yang menjadi sebab kehidupan hati. Ya, oleh karena itu, sebagaimana bumi jika tidak tersiram hujan akan menjadi gersang, maka demikian pula hati jika tidak terkena wahyu Allah Subhanahu wa taala akan menjadi gersang dan bahkan akan menjadi hati yang mati. Ya, yang tidak ada yang akan bisa masukinya kecuali yang sesuai dengan syahwatnya. Yang sesuai dengan syahwatnya itulah yang dianggap benar. Yang bertentangan dengan syahwatnya itulah yang dianggap batil. Wa minhum man laysa kadzalik. Di antara mereka hamba-hamba Allah ada yang keadaannya tidak seperti itu. Wa kullun ya'khudhu ma kutiba lahu, dan masing-masingnya ya akan mengambil bagian sesuai dengan apa yang telah dituliskan bagi masing-masingnya. Kemudian min tullabil ilmi tullabil ahkami syar'iyyah, ya, yani dari kalangan mereka para penuntut ilmu syar'i, masing-masing mereka akan mengambil bagian yang bisa diraih oleh mereka sesuai dengan kadar yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari kemampuan akal, pemahaman serta hikmah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di dalam surat Ar-Ra'd di ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala menyatakan fasalat awdiyatun biqadariha. Ya, di mana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran keadaan hati-hati manusia ini bagaikan awdiyah, yakni lembah-lembah di permukaan bumi ini. Ya. Di antara lembah itu ada yang luas dan dalam, ada yang sempit dan dangkal. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, ya, yang menyirami permukaan bumi, maka masing-masing lembah ini akan teraliri, akan dimasuki oleh air dan akan menampung air-air tersebut sesuai dengan kadarnya. Sehingga lembah yang luas dan dalam akan menampung air yang banyak. Sebaliknya, lembah yang sempit dan dangkal, air yang tertampung di dalamnya sedikit. Ya. Demikian juga keadaan hati. Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, kadar hati-hati manusia untuk bisa menampung ilmu juga beragam. Ya, ada yang misalnya sebulan sekali diisi sudah langsung penuh. Ya. Ada yang memang butuh untuk diisi tiap hari sehingga enggak puas kalau enggak belajar. Ya, ada yang puas bulanan, ya. Kalau gitu. Ya. Baik. Jadi kadar kemampuan untuk menampung ilmu beragam. Kemudian pada ayat surat Ar-Ra'd ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana, ya, efek ketika wahyu ini, ya, masuk ke hati. Sebagaimana efek ketika air tersebut memenuhi lembah. Ya. Allah menyatakan fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala sailu zabad ar-rabiya. Maka ketika air tersebut masuk memenuhi lembah-lembah, maka air itu akan mengangkat kotoran-kotoran yang ada di lembah tadi, diangkat ke permukaannya, yang kemudian dibawa, yakni arus air yang mengisinya. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala permisalkan adanya perkara-perkara batil yang sebelumnya bercokol di dalam hati. Baik keyakinan, khurafat, bid'ah, kesyirikan, dan berbagai penyimpangan. Apabila wahyu Allah Subhanahu wa taala benar-benar sampai ke hati, ya, bukan ilmu munafik, ilmu lisan, bukan itu, tetapi betul-betul wahyu Allah sampai ke hati, maka keyakinan-keyakinan yang menyimpang, ya, ini akan terkikis, terbersihkan dari hati. Demikian juga sifat-sifat tercela, sifat kibir, ya, ujub, dan berbagai penyakit hati ini akan terbersihkan dengan masuknya wahyu Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati. Oleh karena itu, kalau kita, ya, berupaya dari sini untuk muhasabatun nafs, ya, kita mungkin kenal agama sudah lama, ngaji sudah puluhan tahun. Tetapi kenapa kok sekian banyak dari sifat-sifat tercela itu masih bercokol di dalam hati kita? Wal iyadzu billah, sifat sombong, ya, meremehkan orang lain, enggan untuk menerima kebenaran kecuali kalau dari orang yang disukai. Itu semua menunjukkan kepada kita bahwa ilmu yang selama ini kita dengar itu tidak sampai ke dalam hati. Istilahnya hanya nyangkut di kuping, kemudian keluar masjid, hilang. Ya, ini semua perkara yang harus terus kita benahi. Ya, kita berusaha untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membersihkan hati-hati kita sehingga ilmu yang kita dengar akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tayyib, adzan bismillah. Sekali rahimahullah telah membawakan ayat dalam surat Ar-Ra'd yang menunjukkan bahwa kadar hati manusia di dalam menampung ilmu beragam. Ya, sebagaimana pada firman-Nya fasalat awdiyatun biqadariha. Kemudian beliau membawakan firman Allah dalam surat Yusuf di ayat yang ke-76, wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim. Sebagaimana pada ayat yang sebelumnya menunjukkan kepada kita bahwa kadar ilmu bagi setiap hamba, dari setiap hamba beragam, berbeda. Nah, pada ayat ini Allah menyatakan wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim. Dan di atas setiap orang yang memiliki ilmu, maka ada yang lebih berilmu. Ya. Dan kita lihat bagaimana semangat al-anbiya di dalam meraih keutamaan ini, yakni ilmu syariat ini. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berkhutbah di hadapan kaumnya Bani Israel, ya, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ketika melihat bagaimana, yakni Nabi Musa menerangkan tentang syariat ini, ya, dengan keterangan yang luar biasa, ya, ada salah seorang dari mereka yang bertanya, wahai Nabi Musa, adakah orang yang lebih berilmu daripada engkau di muka bumi ini? Ya. Maka Nabi Musa menjawab, sebatas pengetahuan beliau, tidak ada. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya, ya, untuk membalikan ilmunya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini seorang nabi yang para ulama mengatakan kedudukan beliau nomor 3 dari para rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus, yang kita tidak meragukan keilmuannya. Ya, untuk membalikan ilmu tentang perkara yang ditanyakan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini juga menunjukkan kepada kita, ya, untuk jangan sampai ada muncul di dalam diri seorang perasaan bahwa saya sebagai orang yang paling berilmu, baik di tempat ini atau di tempat yang lainnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada nabinya Nabi Musa dan memberitakan kepada beliau tentang adanya seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang Allah berikan padanya ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa alaihissalam meminta ditunjukkan kepada Allah tentang keberadaan tempat hamba tadi. Ya, dan beliau dengan penuh semangat berupaya dan betul-betul menjalankan upayanya untuk mendatangi tempat keberadaan hamba tadi. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan tentang bagaimana safarnya Nabi Musa alaihissalam di dalam surat Al-Kahfi. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada kitab beliau Qasasul Anbiya, beliau memberikan beberapa faidah dari kisah Nabi Musa ini, bahwa seorang dai bagaimanapun kedudukannya, ya, maka dia tidak boleh menjadikan dakwah ini sebagai penghalang, ya, untuk dia talabul ilm, menuntut ilmu. Jangan sampai ada di antara, ya, seorang yang berdakwah kepada Allah kemudian merasa cukup dengan ilmu yang sudah dimilikinya. Maka harus senantiasa berupaya untuk menambah dan menambah ilmu. Kemudian kita lanjut. Waman badala juhdahu liyuhakkikal ilma al-mafrudu alaihi fahuwa ala janibin azim minal khairi. Waman tawassa'a fil ulumi syar'iyyati fahuwa min safratil khalqi al-harisina ala nashri ma'alimi هذا الدين وأحكامه ودعوة الناس إليه احتسابا لوجه الله عز وجل. Barang siapa berusaha untuk mencurahkan segenap kesungguhannya dalam rangka untuk mewujudkan ilmu, yakni bisa meraih ilmu yang al-mafrudu alaihi, yang wajib baginya untuk dipelajari, maka dia berada pada suatu keutamaan yang agung dan dia meraih kebaikan yang banyak. Kemudian waman tawassa'a fil ulumi syar'iyyah, dan barang siapa berupaya untuk lebih memperluas di dalam penguasaan ilmu-ilmu syariat, bukan hanya sekedar yang wajib, tapi dia memperluas pada ilmu-ilmu yang sifatnya, kalau tadi yang sebelumnya fardu ain, kepada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Fahuwa min safwatil khalqi, maka dia termasuk dari hamba-hamba Allah yang pilihan. Al-harisina ala nashri ma'alimi hadad din wa ahkamihi, yang betul-betul memiliki semangat di dalam menyebarkan ilmu-ilmu syariat agama ini serta hukum-hukumnya. Wa da'watin nasi ilaihi, dan bersemangat di dalam mengajak manusia untuk berpegang dengan agama ini. Ihtisaban liwajhillahi azza wa jalla, di mana semuanya ditempuh semata-mata dalam rangka mengharap pahala dari Allah, mengharap untuk bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad jama'u baina as-shawabi was-sidqi wal-ikhlasi, maka sungguh mereka telah menggabungkan antara as-shawab, yakni ketepatan di dalam menempuh jalan yang ditempuhnya benar. Dia bersungguh-sungguh di dalam jalan keselamatan. Kemudian as-sidq, kejujuran di dalam menempuhnya, dan ini akan nampak kejujuran atau tidaknya seorang ya di dalam menempuh suatu jalan dengan adanya ujian-ujian. Ya. Dan kita tentunya senantiasa mohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dakwah ya, dengan sekian banyak ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ya, merupakan gambaran yang mengerikan. Ya, berapa banyak dari orang-orang yang dahulu teman kita belajar, sekarang mereka justru menjadi orang yang menyerang dakwah ini. Ya, tidak ada jaminan di antara kita, ya, dan tidak ada di antara kita yang berani menjamin diri kita, ya, untuk terus di atas jalan yang lurus ini. Hanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikokohkan ya telapak-telapak kaki kita di dalam menjalani ajaran ini. Mereka menggabungkan kejujuran demikian pula keikhlasan di dalam menempuhnya. Fakam lahum minal ajri, maka berapa banyak ya yang mereka miliki dari pahala. Li'annahum warasatul, li'annahum warasatun lil anbiya'i war rusul, dikarenakan mereka merupakan penerus ya, ahli waris dari para nabi dan para rasul. Kita tahu tidak ada manusia-manusia yang lebih banyak pahalanya dibandingkan para nabi, para rasul. Mereka pembimbing umat mereka ya. Dan seorang yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari bimbingannya, serta pahala dari amalan orang-orang yang menempuh bimbingannya. Oleh karena itu para nabi, para rasul adalah orang-orang yang paling banyak pahalanya. Maka demikian juga orang-orang yang berupaya untuk menempuh jalan para nabi dan rasul. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Darda, "Innal ulama'a warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama itu, yakni ulama syariat ini, mereka adalah ahli waris para nabi yang menerima warisan agama ini dari para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Dan sesungguhnya para nabi, mereka tidaklah mewariskan dinar, tidak pula dirham, tidak mewariskan harta benda. Juga para nabi tidak mewariskan ilmu-ilmu dunia. Ya. Wa innama warrasul ilma. Hanyalah sesungguhnya yang diwariskan oleh mereka adalah ilmu. Ya. Al-ilmu, yakni yang dimaksud jika disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu syariat ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin wafirin." Maka siapa saja yang berupaya untuk mengambil warisan nabi ini, yakni ilmu syariat, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar, mengambil keutamaan yang sangat besar. Lagi pada sebagian riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika menyaksikan manusia sedang sibuk dengan perniagaan mereka di salah satu pasar dari pasar-pasar Madinah, beliau menyatakan, "Kalian kok sibuk sekali, kok tidak berusaha untuk mendapatkan warisan nabi?" Ya, di Masjid Nabawi ini sedang ada pembagian warisan nabi. Ya, terbayang di benak mereka mendengar ucapan Abu Hurairah ini bahwa sedang ada pembagian warisan nabi, mungkin pakaiannya atau yang semisalnya ya. Maka bergegas mereka menuju Masjid Nabawi, kemudian dibuntuti oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesampainya di Masjid Nabawi, mereka lihat keadaan masjid lengang ya, hanya ada beberapa orang yang sedang duduk berhalaqah ya, salah seorang dari mereka mengajarkan ilmu syar'i ini. Maka orang-orang ini, ya, melihat Abu Hurairah membuntuti mereka, berkata, "Wahai Abu Hurairah, engkau katakan kalau sedang ada pembagian warisan Nabi. Mana?" Kata Abu Hurairah, "Saya mengisyaratkan jemarinya itu." Ya, beliau menunjuki orang-orang yang sedang duduk berhalaqah. Inilah warisan Nabi kita dan para Nabi yang datang sebelumnya, yakni ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang bersemangat untuk mendapatkan warisan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Wallahu Ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.